Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahu da amma ba'd. Baik, kita masih pembahasan tentang Asmaul Khamsah di Arab dengan huruf, yaitu rafa dengan wawu, nasab dengan alif, jar dengan ya, dengan syarat-syarat yang telah disebutkan pada pelajaran sebelumnya. Antakuna mufradatan, antakuna mukabbaratan, wa antakuna mudhafatan, wa antakuna idhafatuha li ghairi ya'il mutakallim. Telah dibahas tentang mufrodah. Nah, kita lengkapi. Keluar darinya apa? Kemarin al-musanna. Maka kalau isim-isim yang lima itu dimusanakan, maka dia tanda i'rabnya seperti i'rabnya musanna. Rafa dengan alif, nasab dengan ya, jar dengan ya. Baik, sekarang kalau jamak. Qala syarif alau kanat majmu'atan jam'a mudhakkarin saliman rufi'at bilwawi ala ma taqaddama. Kalau seandainya isim-isim yang lima itu dijamakkan dengan jamak mudhakkar salim, maka dia dirofak dengan wawu. Tanda rofaknya dengan wawu, sebagaimana yang telah lalu, wa nusibat wa jurrat bilya. Dinasab dan dijernya dengan ya. Contohnya takul, kamu katakan ha ulai abuna wa akhuna. Mereka ini adalah ayah-ayah kami dan saudara-saudara kami. Ayah-ayah dan bapak-bapak dan saudara-saudara. Sayangnya di sini abuna dan akhuna. Abuna jamak dari abun. Akhuna jamak dari ahun. Jamak mudzakkar salim. Naam. Tanda rofaknya dengan wawu. Bukan karena asmaul khamsah, tapi karena jamak mudzakkar salim. Kita baca i'rabnya ha litanbih. Ha pada isim-isim isyarah litanbih. Ula'i ismu isyaratin mabniyun alal kasri fi mahalli rof'in mubtada'un. Sedangkan ula'i, ini isim isyarah, tetap di atas kasrah, menduduki kedudukan rofa' sebagai mubtada. Abuna khobarul mubtada'i marfu'un bihi. Abuna khobar mubtada' marfu' dengan mubtada'. Ya, ambilnya mubtada'. Wa alamatu rofi'i al-wawu li'annahu mulhaqqun li'annahu mulhaqqun bijam'il mudzakkaris salim. Abuna tanda rofa'nya dengan wawu karena dia diikutkan dengan jamak mudzakkar salim. Jadi tepatnya mulhaq ya, bukan jamak mudzakkar salim. Karena dia bukan nama, bukan sifat. Tidak terpenuhi syaratnya. Sehingga mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Baik. Wa nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufrad. Nun pengganti tanwin pada isim mufrad. Fi qaulika abun. Wal wawu harfu atfin. Wa akhuna ma'tufun ala abuna. Wawu huruf ataf, akhuna ma'tuf, diatafkan kepada abuna. Wal ma'tuf walal marfu'i marfu'un misluhu. Kata yang diatafkan kepada isim marfu', marfu' yang semisalnya. Wa alamatu rafi'i alwawu li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim wa nunu iwadun anit tanwin. Wa qawli abuna wa akhuna mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim li'anna mufradahuma laisa bi'alamin wala sifatin. Ucapanku abuna dan akhuna ini mulhaq dengan jamak mudzakkar salim, tidak langsung dikatakan jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena bentuk tunggalnya bukan nama, bukan sifat. Silahkan lihat al-Kawakib. Wa taqulu ra'aitu abina wa ahina. Ini contoh yang nasab. Kalau asmaul khamsah, nasabnya dengan apa? Dengan alif. Nah, di sini ketika dia jamak mudzakkar salim, maka nasabnya dengan al-ya. I'rabnya ra'a fi'lun madhin mabniun 'ala sukun li ittishali bi dhamir raf'in mutaharrik. Wata domirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahali raf'in fa'il. Abina maf'ulun bihi mansubun bil fi'li. Wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkar salim. Taknya domir mutasil tetap di atas dom menduduk kedudukan rofa sebagai fa'il. Sedangkan abina maful bih mansub dengan fi'il. Tanda nasubnya adalah dengan ya karena dia diikutkan dengan jamak mudzakkar salim. Walwaw harfu adfin wa akhina ma'tufun ala abina wal ma'tufu ala mansubi mansubun misluhu. Kata yang diatafkan kepada mansub, mansub semisalnya. Wa alamatu nasbi al-ya'u. Tanda nasabnya dengan ya niabatan anil fathati li'annahu mulhaqun bijam'il mudzakkaris salim. Tanda nasabnya dengan ya sebagai pengganti dari fathah karena dia diikutkan dengan jamak mudzakkar salim. Qala wa lam yujma' bil wawi wan nuni ghairul abi wal akhi. Dari isim-isim yang lima itu tidak bisa dijadikan jamak wawu dan nun, yaitu jamak mudzakkar salim atau mulhaq dengan jamak mudzakkar salim, selain kata ab dan akh. Berarti apa? Kamu, hu, zu, tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Wa kana al-qiyasu yaqtadi an la yujma'a shay'un minha hadzal jam'a. Dan al-qiyas mengharuskan tidaklah dijamakkan sedikitpun dari isim-isim yang lima itu dengan jamak ini, yaitu dengan jamak mudzakkar salim. Disebutkan dalam footnote nomor 2, fa innaha jumi'at hadzal jam'a ma'a adami ta'widi asluha abawun wa akhawun akhawun bil wawi. Fa hudifatil waw fil mufradi wa lam yu'awwad anna syai'un. Wa qala Abu Hayyan al-qiyasu ya'bahu. Wa jam'uha hadzal jam'a syadun. Nah, undur at-tasrih lil azhari khasyata syuja'i. Maka sungguhnya dijamakkan dengan jamak ini dengan tidak ada penggantian. Karena asalnya abawun dan akhawun dengan wawu. Wawunya dibuang pada bentuk tunggalnya dan tidak digantikan dengan suatu apapun. Nah, berkata Bu Hayyan, al-qiyas, secara qiyas itu yakni ya'bahu, enggan menolaknya. Dan dijamakannya dengan jamak ini adalah syad, sesuatu yang aneh, yang ganjil. Qala wa kharaja bi istirati an takuna mukabbaratan. Barakallahu fikum. Ini selesai dari apa? Syarat yang pertama yaitu an takuna mufradatan. Untuk yang jamaknya belum dicontohkan. Yang majrur, misalkan kalau yang majrur apa? Marartu bi abina wa akhina. Hanya jadinya dengan ya, bukan karena asmaul khamsah tapi karena jamak mudzakkar salim. Qala wa kharaja bi istirati an takuna mukabbaratan. Syarat yang kedua harus mukabbarah. Maka keluar dengan syarat ini, syarat an takuna mukabbaratan, hendaklah isim-isim yang lima itu mukabbarah. Malau kanat musaghoratan, yang kalau dia ditasghir, kalau isim-isim lima ini ditasghir, maka dia tidak lagi masuk asma'ul khamsah. Fa inna hina idzin tu'rabu bil harakatidh dhahirati, maka sungguhnya dia ketika itu di'rab dengan harakat-harakat dhahirah. Rofa dengan dhamma, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Takul, kamu katakan hada ubayyun wa ukhayyun. Nah, ini ubayyun, ini bapak kecil saudara kecil. Niyong rofa nasabnya taku ra'aitu ubayyan wa ukhayyan, nasabnya marartu bi ubayyin wa ukhayyin. Kita lihat i'rabnya. Hada ini ha li tanbih, dha ismu isyarah mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Ubayyun khabar mubtada marfun bihi wa alamatu rafi ad-dhamma adh-dhahir ala akhirih. Al-wawu harfu atfin, ukhayyun ma'tufun ala ubay, wal ma'tufu ala al-marfu'i marfu'un misluhu. Wa alamatu rafi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih, tanda rafanya dengan dhammah dhahirah di akhirnya. Yang nasab ra'aitu ubayyan wa ukhayyan, ra'aitu fi'il fa'il, secara ma'ruf i'rabnya berulang-ulang. Faqataqadama i'rabuha bitafsili qablu, dan sungguh telah berlalu i'rabnya dengan secara terperinci sebelumnya. Ubayyan maf'ulun bihi mansubun bil fi'li wa 'alamatu nasbihi al fathatu dhahiratu 'ala akhirih. Al wawu harfu 'athfin, ukhayyan ma'tufun 'ala ubayyan wal ma'tufu 'ala al mansubi mansubun mislu. Wa 'alamatu nasbihi al fathatu dhahiratu 'ala akhirih. Yang majrur marartu fi'il fa'il taqaddama i'rabuha bil tafsil. Al ba harfu jarrin wa ubayyin ismun majrurun bil ba wa 'alamatu jarri al kasra dhahira 'ala akhirih. Al-wawu harfu atfin wa ukhayyin ma'tufun ala ubayyin wal ma'tufu ala al-majruri majrurun mislu wa alamatu jari al-kasratu dhahiratu ala akhirihi. Ma'ruf insyaAllah ya. Baik, sekarang syarat mudhaf. Wa kharaja bi istirati an takuna mudhafatan ma law kanat munqati'atan anil idhafah. Keluar dengan syarat yang ketiga, yaitu harus mudhaf adalah isim-isim lima yang diputus dari idhafah. Dia berdiri sendiri. Abun, ahun, hamun, du, na'am, fu atau famun. Maka isim-isim yang lima itu ketika dia diputus dari idhofah, tidak ada mudhof ilahnya, fa'inna hina idin tu'rabu bilharokati dhahirati aydhan. Maka ketika itu, ketika dia diputus dari idhofah, maka dia di'rab dengan harokat-harokat dhahirah juga. Rofahnya dengan dhamma, nasab dengan fathah, jirnya dengan kasroh. Takul, kamu katakan, hada abun. Ini ayah, hada abun. I'rabnya hada sudah berlalu, i'rabnya dengan rinci mubtada wa taqaddama i'rabu tafsil abun khabar mubtada maru khabar mubtada marfu'un bil mubtada wa alamatu rafi dhamma dhahira ala akhirih. Wa taqulu ra'aitu aban, ra'aitu aban, aban nasab dengan fathah. Ra'aitu fi'il fa'il aban maf'ul bih mansub bil fi'li karena nasabnya dengan fathah dhahirah ala akhirih. Wa taqul marartu bi abin, majrurnya dengan kasrah, marartu bi abin. Wa kadzalikal baqi, qala Allah ta'ala wa lahu ahun aw ukhtun. Syaitnya mana? Ahun. I'rabnya al wawu ala hasabi ma qablaha. Wallamu harfu jarrin wal ha dhamirun muttasilun mabni ala dhammi fi mahalli jarrin bi harfil jar. Wal jar wal majrur muta'alliqan bi mahdhufin khabar muqaddam. Akhun mubtada muakhar marfu'un wa alamatu rafi dhamma dhahirah ala akhirih. Aw harfu atfin ukhtun ma'tufun ala akhun wal ma'tuf ala al marfu'i marfu'un misluh wa alamatu rafi dhamma dhahirah ala akhirih. Contoh yang lainnya. In yasrik faqad saraqa akhun lahu min qablu. Nah, jika dia mencuri maka sungguh telah mencuri saudaranya sebelumnya. Akhirnya akhun. I'rabnya barakallahu fikum. In harfu syartin jazimin yajzimu fi'lain. Yusama al-awalu fi'lu syarti, fi'la syarti wa tani jawabahu wa jaza'ahu. Yasrik fi'lun mudari'un majzumun bi'in wa alamatu jazmihi sukun wa huwa fi'lu syarti. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu wa. Al-fa' faqad sarak Fa'nya fa'ul waqi'atun fi jawabi syarti. Qad harfu tahqiqin. Saraqa fi'lun madin mabnun al fathi. Ahun fa'ilun marfun bil fi'li wa alamatu rafi'i dhamma dhahiru ala akhirih. Wa jumlatul fi'li wal fa'il fi mahalli jazmin jawabu syarti wa jazauhu. Alam harfu jarrin. Alha domirun mutasilun mabni ala dhammi fi mahali jarin biharfil jar. Wal jar wal majruru mutaalliqani bimahdufin sifatun li akhin. Ketika jar majrur terletak setelah nakirah maka menjadi sifat. Min harfu jarin qablu dharfum mabniun ala dhammi fi mahali jarin. Wal jar wal majruru mutaalliqun bimahdufin hal min akhun. Wahuwa nakiratun lakinahu khassas bil wasfi. Sekarang min qablu jar majrur terletak setelah akhun dia menjadi hal. Kenapa menjadi hal? Karena dia walaupun akhun itu nakirah sekarang sudah dikhususkan dengan sifat. Sifatnya mana? Jar majrur lahu. Nah. Aw muta'alliqan bil fi'li sarq atau berkaitan dengan fi'il sarq. Contoh yang majrur qala tuni bi akhin lakum min abikum. Ayatnya mana? Akhin. Tanda cirinya dengan kasroh. Karena dia tidak mudhaf. Nah. I'rabnya. Qala filun madin. Mabni ala fathi. Wal fa'ilu domirun mustatirun jawasan takdiru huwa. I'tu filu amrin. Mabni ala hasin nun. Wal wawu domirun mutasilun. Mabni ala sukun. Fimahli rafin fa'il. Wan nunu lil wiqayah. Wal ya domirun mutasilun. Mabni ala sukun. Fimahli nasbin maf'ul bih. Wa jumlatu tuni minal fi'li wal fa'il wal maf'ul bih fi mahalli nasbin maqulul qaul yang diucapkan oleh qaul. Al ba' harfu jarrin. Akhin ismun majrurun bil ba' wa alamatu jarri al kasra dhahira ala akhirih. Wal jar wal majruru mutaalliqani bil fi'li tuni. Al lam harfu jarrin. Al kaf dhamirun muttasilun mabni ala dhammi fi mahalli jarrin bi hasfil jar. Wal mim alamatun lil jam'i. Wal jar wal majrur mutaalliqan bi mahdhufin sifatun li akh. Min harfu jarrin abi ismun majrurun bi min wa alamatu jarri al ya li annahu min al asma'il khamsah aw sittah. Abi mudhaf wal kaf dhamirun muttasilun mabni ala dhammi fi mahalli jarrin bil mudhaf. Wal mim alamatun lil jam'i wal jar wal majrur mutaalliqan bi mahdhufin sifatun tsaniyah li akh. Kalau abikum ini contoh untuk asmaul khamsah tanda cirinya dengan ya karena dia terpenuhi syaratnya mufrad nah mukabbara mudhaf kepada selain ya. Contoh yang nasab innalahu aban syaikhon kabiran syaitnya aban mansubnya dengan fathah dengan fathah nah kenapa karena dia bukan asmaul khamsah tidak terpenuhi syarat-syaratnya karena dia diputus dari idhofah. I'rabnya barakallahu fikum. Inna harfu taukidin wa nasbin yansibul isma wa yarful khabar. Alam harfu jarrin. Alha dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin bi harfil jar. Wal jar wal majrur mutaalliqan bi mahdhufin khabar inna muqaddam. Aban ismu inna muakhkharun mansubun bi inna wa alamatu nasbi al fathha dhahira ala akhirih. Syaikhan sifatun li aban wa sifatul mansubi mansubun misluhu. Wa alamatu nasbi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Kabiran sifatun saniyah. Sifat yang kedua li'aban. Wa sifatul mansubi mansubun misluhu wa alamatu nasbi al-fathah dhahira ala akhirih. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tersisa syarat yang terakhir yaitu mudhofnya kepada selain ya. Mutakallim insyaallah pada pertemuan berikutnya bi'idznillah ta'ala. Naqtafi bihadzal qadar wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبارك فيكم